إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu qaidut tahdits fi funun mustalah al-hadits, dan kita akan membahas beberapa masalah yang berhubungan dengan perawi yang ada di dalam sahihain. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ma waqa'a fi sahihain wa ghairihima min nahwi ibn fulan atau walad fulan, yaitu apa yang ada di dalam sahihain atau yang selain keduanya berupa perkataan ibn fulan atau anak fulan. Ya, kadang di dalam sanad hadis disebutkan misalnya ya ibn fulan. Nah, bagaimana? Karena ya, kata-kata ibnu fulan tidak disebut namanya. Ya, tidak disebut namanya siapa. Bisa jadi si fulan itu punya anak 10. Bisa jadi ya ayah apa yang bapaknya namanya segitu itu ya, yang namanya Ahmad itu misalnya banyak. Bagaimana ini? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Man 'urifat 'ilmuhu wa 'adalatuhu," siapa saja perawi yang seperti itu dan ternyata diketahui ainnya, orangnya diketahui karena masyhur misalnya dengan apa namanya kunyahnya seperti itu, misalnya haddatsana ibnu Juraij, sudah masyhur ibnu Juraij siapa dan diketahui ya orangnya, haddatsana ibnu Hurmuz misalnya. Tapi ada juga yang namanya tidak diketahui, tapi orangnya diketahui. Maka Imam Nawawi rahimahullah berkata, man urifat ainuhu wa adalatuhu, orang yang diketahui orangnya, ya siapa saja perawi yang diketahui orangnya dan keadilannya. Wa juhila ismuhu wa nasabuhu, namun namanya tidak diketahui siapa dia. Nasabnya juga ya tidak diketahui, tapi orangnya sudah orang para ulama sudah tahu siapa dia. Dan memang ternyata misalnya perawi itu adil. Kata beliau, uhtujja bih, boleh dijadikan hujjah. Iya. Kenapa? Kata Syekh Jamaluddin, li'anna al-jahla bismihi la yukhillu bil ilmi bi adalatihi. Karena ketidaktahuan kita nama orang itu sebetulnya tidak mempengaruhi selama kita tahu orangnya siapa. Ini tentunya satu hukum dengan seorang perawi yang namanya diikhtilafkan. Siapa orangnya itu? Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Abdurrahman. Ya. Tapi ya, orangnya satu, cuma diikhtilafkan saja oleh para ulama namanya. Kalau ternyata orang itu memang sudah diketahui dan ternyata perawi itu memang thiqah, maka perbedaan pendapat para ulama mengenai nama itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun juga. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyakum. Permasalahan berikutnya, qauluhum an fulan au fulan wa huma adlan. Kalau seorang muhaddis berkata, ahli hadis, dari si fulan atau dari si fulan, ragu dia. Ya, dari fulan atau fulan. Ya, mungkin karena kelupaan sehingga beliau lagu apakah dari dia atau dari dia. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa idza qala ar-rawi akhbarani fulan au fulan 'ala syak. Apabila seorang perawi berkata, ya periwayat berkata, si fulan mengabarkan kepadaku atau si fulan, ya, ragu. Wa huma adlan, dan ternyata kedua-duanya thiqah, kedua-duanya adil. Uhtujja bih, tetap boleh dijadikan hujjah. Kenapa? Karena tidak berpengaruh. Ya, kalau yang ini ya thiqah, yang ini juga thiqah. Ya. Yang masalah itu kalau dia ragu, haddatsana fulan atau fulan, ternyata yang satu thiqah, yang satu dhaif. Maka keraguan seperti ini yujibu tawakuf. Ya. Mengharuskan kita tawakuf. Tidak bisa dulu kita terima sampai betul-betul jelas kepada kita siapa si fulan ini. Apakah si fulan ataukah si fulan. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah. Jadi, apabila seorang muhaddis menyampaikan hadis dari dalam keadaan seperti ini ragu, ya, kalau memang dua-duanya thiqah, maka pada waktu itu ikhwatul Islam ya bisa diterima. Imam Nawawi memberikan contoh, kata beliau, wa dzalika ka hadisi Syu'bah an Salamah bin Kuhail an Abi Zara au an Zaid bin Wahab. Ya, seperti hadis dari Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Zahra atau dari Zaid bin Wahab. Ya. Terjadi keraguan perawi di sini, apakah ya Salamah bin Kuhail meriwayatkan dari Abu Zahra atau dari Zaid bin Wahab. Tapi ternyata dua-duanya thiqah, Abu Zahra thiqah, Zaid bin Wahab juga thiqah. Maka pada waktu itu ya, kata beliau, tetap boleh dijadikan hujjah. Permasalahan berikutnya, kata beliau, man lam yudhkar fi sahihaini aw ahaduhuma la yalzam minhu jarhuhu. Periwayat atau ya rawi-rawi, perawi-perawi yang tidak disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim. Misalnya, kalau perawi itu tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Muslim dalam sahihnya. Ya, tidak disebutkan hadisnya. Ya, periwayatan daripada perawi tersebut. Nah, ketika seorang perawi tidak dipakai oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, apakah berarti si perawi itu otomatis kita katakan majruh, tercela atau dhaif? Tentu tidak. Ya. Makanya Imam Adz-Dzahabi di dalam mizannya, dalam Mizanul I'tidal, ketika menyebutkan tentang biografi Asy'ath bin Abdul Malik, ya, bahwa Asy'ath bin Abdul Malik ini tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan dia itu dhaif. Namun Asy'ath bin Abdul Malik ini tidak dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Lalu Adz-Dzahabi berkata, "Fakana madza?" Lalu kalau sudah begitu apa? Artinya bisa diterima selama si perawi ini tidak ada yang mendhaifkan, yang ada adalah perawi ulama yang menthiqahkan misalnya. Ya. Walaupun dia tidak ada dalam Sahih Bukhari atau tidak dikeluarkan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka pada waktu itu tetap diterima. Karena yang terpenting adalah bahwa ya, si fulan atau si perawi ini adalah perawi yang thiqah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Permasalahan selanjutnya, iqtisarul Bukhari ala riwayatin min riwayatin isyaratun ila naqdin fi ghairiha. Kalau Imam Bukhari hanya menyebutkan satu riwayat, ya, dari riwayat-riwayat yang banyak dari sebuah hadis. Kalau misalnya dalam sebuah hadis ada beberapa riwayat, mungkin lafaz-lafaznya, ya. Tapi Imam Bukhari hanya menyebutkan dari, misalnya dari 10 riwayat dalam dari sebuah hadis, Terkadang dalam satu hadis itu ada beberapa riwayat, bisa jadi misalnya 10 riwayat atau misalnya 3 riwayat atau 4 riwayat. Ya. Ternyata Imam Bukhari dalam sahihnya hanya menyebutkan satu riwayat saja dari 3 riwayat itu. Maka ini sebetulnya beliau ingin mengisyaratkan bahwa riwayat yang lain itu selain yang beliau sebutkan itu bermasalah. Ya, riwayatnya bermasalah. Ini bisa kita ambil sebuah faedah ketika Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menafsirkan, berkata dalam tafsir surat Qul Huwallahu Ahad. Beliau berkata, yaitu al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Qad ankaru 'ala Muslim ikhraj asya' katsira yasira." Mithlu ma ruya fi ba'di turuk hadithin مثل ما روى في بعض طرق حديث في بعض طرق حديث صلاة كسوف الشمس. Para ulama mengingkari Imam Muslim yang mengeluarkan ya banyak perkara yang ringan. Dalam artian ya para ulama banyak mengingkari Imam Muslim ketika menyebutkan riwayat-riwayat yang aneh. مثل ما روى في بعض طرق حديث في بعض طرق حديث صلاة كسوف الشمس. Seperti ya apa yang beliau riwayatkan pada sebagian jalan-jalan hadis salat kusuf. Di mana Imam Muslim di dalam sahihnya menyebutkan beberapa riwayat tentang salat kusuf. Di antara riwayatnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan 3 kali ruku. Ya, dalam satu riwayat lagi 4 kali ruku. Ya, itu disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW salat kusuf dengan 3 kali ruku, demikian pula 4 kali ruku. Ya, lalu Syekhul Islam ya mengomentari wassawab annahu lam yusalliha illa marratan wahidah bi ruku'aini wa li hadza lam yukharij al-Bukhari illa hadza. Yang benar bahwasannya Rasulullah SAW tidak pernah sholat kusuf selama hidupnya kecuali sekali saja. Ya, dan itu pun ya dengan dua ruku saja. Oleh karena itu Imam Bukhari hanya mengeluarkan riwayat 2 ruku dan tidak mengeluarkan riwayat 3 ruku atau 4 ruku. Ya. Seakan Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwa riwayat yang benar itu yang ini. Adapun selainnya tidak benar. Maka dari itu Syekhul Islam berkata wal Bukhari salima min mithli hadza. Ya Imam Bukhari selamat dari seperti ini. Fa innahu idza waqa'a fi ba'd riwayat ghalatun. Ya karena kata beliau kalau ternyata ya dalam sebuah hadis terdapat beberapa riwayat dan ternyata ya riwayat-riwayat itu ada yang salah. Dzakara riwayat al-mahfudhah, maka beliau menyebutkan riwayat yang mahfudz saja, yang benar saja. Allati tubayyinu ghalatal gharib, dengan seperti itu bisa menjelaskan bahwasanya yang benar itu ini, yang lainnya salah. Ya fa innahu kana a'raf bil hadits wa ilalihi wa afqah fi ma'anihi min muslimin wa nahwi. Ya karena Imam Bukhari itu ya orang yang paling tahu tentang hadis dan penyakit-penyakitnya. Bahkan beliau lebih faqih dari Imam Muslim dalam masalah makna-makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini diakui oleh Imam Muslim akan apa namanya? Ya, kepiawaian Imam Bukhari di dalam masalah hadis. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kalau dalam suatu hadis terdapat banyak periwayatan seperti hadis salat kusuf tadi ya. Sebagian riwayat 2 ruku, sebagian riwayat 3 ruku, sebagian riwayat 4 ruku. Nah ternyata Imam Bukhari hanya menyebutkan satu riwayat saja, yaitu yang 2 ruku. Maka ini isyarat bahwa seakan-akan Imam Bukhari mengatakan bahwa ini yang benar, yang mahfud ini, yang lainnya salah. Kenapa? Terlebih ya Rasulullah tidak pernah sholat kusuf 2 kali atau 3 kali. Beliau selama hidupnya hanya sholat kusuf sekali. Tidak mungkin ya dijamak riwayat-riwayat yang ada ini. Ya, kecuali mungkin kalau Rasulullah SAW melakukan salat kusuf itu beberapa kali. Bisa saja dijamak. Ya terkadang 3 keruku, terkadang 4 ruku. Ya terkadang dua ruku. Tapi masalahnya Rasulullah SAW tidak pernah sholat apa namanya kusuf selama hidupnya kecuali sekali saja. Maka ini menunjukkan bahwa riwayat ya tidak mau harus kita mentarjih dan memilih salah satu riwayat yang paling kuat. Dan ternyata kebanyakan ulama atau muhaddisin ya meriwayatkan itu dua ruku. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan berikutnya. Kata beliau, tarku riwayatil Bukhari li hadisin la yuhinuhu. Imam Bukhari kalau meninggalkan periwayatan hadis tertentu, artinya beliau tidak sebutkan hadis tersebut dalam sahihnya, maka bukan berarti hadis tersebut lemah. Ya. Makanya aneh kalau ada orang yang mengkritik suatu hadis gara-gara hadis itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Seakan-akan ya, dia mempunyai pemahaman bahwa ya selain hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu ya tidak sahih. Pokoknya yang ada dalam Bukhari dan Muslim saja yang sahih, selain itu tidak sahih. Subhanallah. Maka ini akhi a'azzani Allah wa iyyakum, ya perkataan yang jauh dari kebenaran. Kenapa? Ya karena tidak semua hadis sahih dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Makanya Imam Bukhari berkata, hafidhu ya mi'at alf hadis sahih. Aku hafal 100,000 hadis sahih. Sementara yang beliau masukkan dalam sahihnya ya hanya sekitar 7,000 hadis. Berarti di sana ada hadis-hadis sahih lain yang beliau tidak masukkan ke dalam sahihnya. Demikian pula Imam Muslim ya menyatakan juga bahwa yang beliau tinggalkan dari hadis yang sahih itu lebih banyak. Oleh karena itu ya akhi azani Allah, ya kalau ternyata Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis tersebut atau tidak menyebutkan sebuah hadis dalam sahihnya, bukan berarti bahwa hadis tersebut ya dhaif atau tertolak, tidak. Berapa banyak hadis yang ada dalam Sunan Abu Daud yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Berapa banyak hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dalam Sunannya atau Tirmidzi atau Ibnu Majah, ternyata tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya. Bayanun anna man ra'a lahu hadisun atau man ruya lahu hadisun fi sahihi la yalzam sihhatu jami' hadisihi. Penjelasan bahwa ya perawi atau periwayat yang dikeluarkan riwayatnya ya hadisnya di dalam Sahih Bukhari tidak mengharuskan bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut ya sahih. Misalnya kalau misalnya Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan seorang perawi ya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, seorang perawi misalnya Ibnu Qutaibah atau Ibnu Juraij atau yang lainnya. Nah, perawi-perawi ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim hadis-hadisnya di dalam sahih keduanya. Nah, kalau ada perawi seperti ini, apakah berarti kita hukumi bahwa karena si fulan ini dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari dalam sahihnya, berarti semua hadis yang diriwayatkan oleh si fulan ini pasti sahih? Ya tidak. Ya tidak demikian ya akhi azani Allah wa yakum. Berkata al-Imam Asy-Sya'rani ya dalam muqaddimah mizannya, qala al-Hafiz al-Mizzi wal Hafiz az-Zailai rahimahumullah taala, berkata al-Hafiz al-Mizzi dan al-Hafiz az-Zailai semoga Allah merahmati keduanya, wa mimman kharraja lahum asy-syaikhan ma'a kalamin nas fihim, di antara perawi-perawi atau periwayat-periwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya dalam sahih keduanya sementara para ulama masih memperbincangkannya adalah Siapa di antaranya? Ja'far bin Sulaiman al-Dubai, Al-Harith bin Ubaidah, Yunus bin Abi Ishaq al-Sabi'i, Abu Uwais. Lakin li syaikhaini syurutun fi riwayah amman takallaman nasu fi. Akan tetapi, ya, walaupun perawi-perawi atau periwayat-periwayat ini diperbincangkan, masih diperselisihkan oleh para ulama dan diperbincangkan oleh mereka, namun Bukhari dan Muslim ketika mengeluarkan hadis mereka, tetap mereka mempunyai syarat-syarat, ya. Minha di antara syaratnya apa? Annahum la yarwunahu, la yarwun anhu illa ma tubi'a alaih. Mereka biasanya tidak mau meriwayatkan dari si perawi yang keadaannya seperti ini kecuali kalau ada mutaba'ah dari perawi lain yang diikuti oleh perawi lain. Wa dhaharat syawahiduhu, atau ya, syawahid-syawahidnya ada. Wa 'alimu anna lahu aslan, sehingga dari situ mereka tahu bahwa hadisnya memang ada asalnya. Fala yarwuna anhu man farada bih. Ya, dan Bukhari dan Muslim tidak mau meriwayatkan perawi yang seperti ini, ya, kalau dia bersendirian. Ya, kalau dia bersendirian. Aw khalafahu fi thiqat, apalagi kalau ternyata periwayatannya diselisihi oleh perawi-perawi lain yang thiqat. Wa hadhihi al-illah qad rajat 'ala katsiri min al-huffaz. Di mana illat ini, ya, telah apa namanya diterima oleh banyak para huffaz. Ya, la siyama man istadraka 'ala sahihain, terutama orang-orang yang mengistidrak, ya, Bukhari dan Muslim seperti Abu Abdullah Al-Hakim. Fa katsiran ma yaqul, seringkali terkadang Imam Hakim berkata begini, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Ya. Padahal penyakit itu, ilat itu ada di situ. Maka dari itu kata beliau, id laisa kullu hadisin uhtujja birawihi fi sahih yakunu sahihan. Ya, di mana tidak setiap riwayat yang dijadikan hujah oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ya, berarti hadisnya semuanya sahih. Tidak. Id la yalzam min kauni rawihi muhtajjan bihi fi sahih an yakuna kullu hadithin wajadnahu lahu yakunu sahihan ala syarti sahih bidzalika sahih lihtimali faqdi syartin min syuruti dzalika al-hafiz kama qaddamna. Ya, kenapa kata-kata beliau ya demikian, ya? Karena kata beliau tidak harus perawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya itu menyebabkan semua hadisnya itu sahih, ya tidak. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia meriwayatkan suatu hadis misalnya kehilangan salah satu syarat-syarat yang bisa diterima. Ya, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini adalah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan periwayat atau periwayat-periwayat rijal-rijal daripada Bukhari dan Muslim. Saya kira cukup ya pembahasan kita, dan sekarang kita menjawab pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab mengenai beberapa hadis Nabi SAW. Maka dari itu untuk para penanya yang ingin menanyakan status suatu hadis apakah sahih atau dhaif, silahkan dipertanyakan. Kalau saya tahu saya langsung jawab, kalau saya tidak tahu maka saya akan catat insyaallah, dan kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Kemarin pada pertemuan kemarin ada pertanyaan yang berhubungan tentang hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka sungguh ia telah mengenal Rabb-nya. Setelah saya cari kembali ya hadis itu, ternyata ya para ulama menyatakan bahwa hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya sama sekali. Ya, oleh karena itu sebagian ulama yang menulis dan mengumpulkan hadis-hadis palsu memasukkan hadis ini sebagai hadis-hadis yang palsu. Ya. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah menyatakan hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh siapapun dari para ulama dan tidak dikenal oleh para ulama, dan Imam Nawawi mengatakan bahwa ya tidak diketahui adanya hadis marfu dari Rasulullah SAW tentang masalah ini. Akan tetapi itu dihikayatkan bahwa itu adalah perkataan salah seorang ulama. Ya. Maka dari itu, karena hadis itu tidak ada asalnya, la aslalahu, maka pada waktu itu kita katakan bahwa hadis ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Imam Nawawi, ya, secara makna bisa saja bagus. Ya, kalau kita bawa kepada makna yang baik. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad araba rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, misalnya kalau dia tahu dirinya bodoh dan dia berusaha untuk ilmu, maka ia akan mengenal Allah. Kalau dia tahu bahwa dirinya ini, ya, banyak kekurangannya, segera ia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau dia tahu dirinya bahwa dirinya adalah seseorang yang apa namanya tidak punya ilmu, ya, dia pun kemudian segera, ya, tidak berani untuk berbicara macam-macam masalah agama kecuali dengan keilmuan. Kalau seperti itu maknanya kata Imam Nawawi tidak apa-apa. Namun karena hadis itu tidak diriwayatkan oleh siapapun juga dan tidak dikenal, maka pada waktu itu Syekh Al-Albani sendiri menyatakan bahwa hadis itu la aslalahu. Kemudian kemarin ada pertanyaan juga tentang hadis mengadzankan bayi. Saya akan jelaskan kenapa hadis ini dhaif. Ada beberapa riwayat, ya, hadis tentang mengadzankan bayi ini. Riwayat yang pertama itu hadis Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan di telinga Al-Hasan bin Ali seperti adzan untuk salat, ya, ketika Fatimah radhiyallahu anha melahirkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, demikian pula Ahmad dalam Musnadnya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Demikian pula dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannafnya, At-Tayalisi, demikian dalam sunannya, Musnadnya, ya, Al-Hakim At-Tayalisi dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadraknya, demikian pula Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Semuanya dari jalan Sufyan Al-Thawri, dari Asim bin Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari ayah-ayahnya. Ya. Ternyata di dalam sanadnya itu ada seorang yang bernama Asim bin Ubaidillah, ia lemah. Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata hadisnya mungkar. Ad-Daraqutni berkata yutrok, ditinggalkan. Ya. Sehingga Asim bin Ubaidillah yang dinyatakan oleh At-Tabrani Ad-Daraqutni yutrok matruk, berarti dia kelemahannya tidak ringan. Sementara itu At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Kabir dari jalan Ahmad bin Shu'aib, dari Asim bin Ubaidillah, dari Ali bin Al-Husain, Ali bin Al-Husain, dengan tambahan beliau sallallahu alaihi wasallam azan di telinga Al-Hasan dan Al-Husain di akhirnya dan beliau memerintahkannya. Namun Ahmad bin Shu'aib juga sangat lemah. Selain itu, ya, Ahmad bin Shu'aib ini diselisih oleh Sufyan Al-Thawri sehingga periwayatan yang pertama ini, ya, periwayatan yang pertama ini ya mungkar secara sanad dan matan. Itu hadis Abu Rafi'. Kemudian ya akhi azani Allah wa iyakum, ternyata hadis ini mempunyai syahid penguat, ya, dari hadis Abdullah bin Abbas, dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalan Muhammad bin Yunus, dari Al-Hasan bin Amr bin Saif As-Sadusi. Ya, akhbarona, mengabarkan kepada kami Al-Qasim bin Mutayyab, ya, dari Mansur bin Safiyah, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Nabi SAW azan di telinga kanan Al-Hasan bin Ali pada hari kelahirannya dan iqamat di telinga kirinya. Kemudian setelahnya Al-Baihaqi berkata dalam sanadnya terdapat kelemahan. Namun, ya, setelah kita periksa ternyata bukan hanya lemah, justru palsu. Kenapa demikian? Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Al-Hasan bin Amr. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, ya, matruk. Sementara Adz-Dzahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal berkata, ia dianggap pendusta oleh Ali bin Madini. Bahkan Bukhari berkata, kadzab, dia tukang berdusta. Ya. Maka seperti ini, akhi, ya sangat berat sekali, bahkan bisa dikatakan bahwa ini sanad yang palsu. Kemudian ternyata ada syahid yang ketiga, yang kedua, ya, ini merupakan jalan yang ketiga. Hadis Al-Husain bin Ali yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wal Lailah. Dari Yahya bin Al-A'la, dari Yahya bin Al-A'la, dari Marwan bin Salim, dari Talhah bin Ubaidillah, dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kelahiran bayi lalu ia azan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, tidak akan bermudarat padanya ibunya bayi tersebut. Namun sayang sanad ini pun palsu. Ada dua cacat. Yahya bin Al-A'la tertuduh berdusta, muttahamil kadhib. Dan Marwan bin Salim yang ada dalam sanad ini juga dinyatakan matruk oleh para ulama. Sehingga tiga jalan ini semua-muanya adalah dhaif. Sehingga setelah kita mengetahui jalan-jalannya, apa yang bisa kita katakan? Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, walaupun memang ada orang yang mengatakan boleh kita mengamalkan hadis dhaif. Ya, dalam masalah fadilah amal akan, tetapi kita katakan ini masalah hukum. Karena kita sedang berbicara apa hukumnya mengadzankan bayi dan apa bayi, ya, hukumnya sunnah atau bukan. Sedangkan para ulama semua bersepakat, berijma, bahwa mengamalkan hadis dhaif dalam masalah hukum itu adalah hukumnya haram. Walaupun ada orang yang beralasan juga, katanya Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankannya dalam kitab Irwaul Ghalil. Namun sayang, ya, orang ini tidak merujuk kitab lain dari kitab silsilah apa Syekh Al-Albani itu dalam silsilah hadis dhaifah, di hadis nomor 321, di mana beliau rujuk dari pernyataannya bahwa hadis itu hasan, insyaallah. Makanya beliau berkata, sekarang saya berkata sesungguhnya kitab Syu'abul Iman telah dicetak. Ternyata hadis Ibnu Abbas tidak layak untuk dijadikan syahid, karena padanya terdapat perawi yang kadzab, tukang berdusta, dan perawi yang matruk. Ya, yeah. Dan kata Syekh Al-Albani, bahkan aku merasa heran kepada Imam Baihaqi dan Ibnu Qayyim yang hanya sebatas menghukumnya sebagai hadis yang dhaif, sehingga hampir-hampir ya aku memastikan bahwa hadis Ibnu Abbas boleh dijadikan syahid. Maka wajib saya ingatkan di sini bahwa ternyata ya kenapa, karena beliau di dalam kitab Irwaul Ghalil mengatakan hasan, karena beliau husnul dhon bahwasanya Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas ini hanya dhaif biasa berdasarkan ya, menyandarkan kepada perkataan Ibnu Qayyim dan Al-Baihaqi. Ternyata setelah diperiksa, ternyata dhaifnya bukan ringan, sangat berat sekali. Ya, apalagi di dalamnya ada perawi yang kadzab, yang suka berdusta, dan yang satu lagi matruk. Sedangkan kaidah ilmu hadis mengatakan bahwa hadis yang sangat dhaif tidak bisa menguatkan hadis lain dan tidak bisa dikuatkan. Ini ya akhi, azanillah, ya, barangkali yang saya bisa jelaskan dari hadis yang kemarin, pada pertemuan kemarin dipertanyakan, dan mungkin di antara antum ada yang ingin bertanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perinciannya, mungkin saya tidak akan bisa laksanakan di sini, tapi kita akan pending pada pertemuan yang akan datang. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Badrussalam dari pertanyaan berkenaan dengan hadis yang tertunda. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Wafa dari Majalengka, Ustaz. Silakan. Afan, ini mau nanya tentang hadis bahwa kita harus ada tawasul dengan Jahi Muhammad, Ustaz. Soalnya di daerah ana banyak sekali gitu yang mengamalkannya. Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadis tentang ya tawassul dengan jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, adalah hadis-hadis yang palsu, ya, dan telah dinyatakan oleh kepalsuannya oleh para ulama, di antara Syekh Albani rahimahullah, ya, di mana hadis di antara hadis tersebut, ya, ada yang berbunyi tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Ya, bertawassullah dengan jah, apa itu, kedudukanku. Ya, kata Syekh Albani, hadza batilun la asla lahu. Hadis ini batil, tidak ada asalnya dan tidak pernah ditemukan dan diriwayatkan oleh para kitab-kitab hadis yang bisa dipercaya. Ya. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Al-Qaidatul Jalilah, ia berkata, "Ma'a anna jahahu sallallahu alaihi wasallam indallahi a'zam min jahi jami'il anbiya' wal mursalin, walakin jahal makhluq indal khaliq laysa ka jahil makhluq indal makhluq. Fa innahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi idznihi, wal makhluq yashfa'u indal makhluq bi ghairi idznihi." Walaupun memang ya kedudukan Rasulullah memang agung sekali, bahkan ya kedudukan Rasulullah paling agung dari seluruh para nabi dan rasul, akan tetapi harus kita fahami, kata beliau, bahwa kedudukan makhluk di sisi Allah tidak sama dengan kedudukan makhluk di sisi makhluk. Ya, kedudukan makhluk di sisi Allah walaupun setinggi apapun, tetap dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Beda kalau makhluk. Kalau makhluk punya kedudukan tinggi di sisi makhluk, biasanya dia bisa memberikan syafaat dengan tanpa izin Allah, dan dengan tanpa izin ya si makhluk itu. Oleh karena itu, ya akhi, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali di sisi Allah, kecuali apa, dengan izin Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 22 ya, dan 23, Allah berfirman, قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakan hai Muhammad, serulah orang-orang yang kalian ya klaim sebagai tandingan selain Allah itu. Mereka sama sekali tidak memiliki sebesar biji sawi pun di langit, tidak pula di bumi. Mereka pun tidak punya sekutu-sekutu yang bisa membantu mereka. Ya, tidak pula ada pembantu-pembantu yang menolong mereka. Dan syafaat tidak bermanfaat di sisinya kecuali khusus untuk orang yang Allah izinkan saja. Ya, jadi ya, kesimpulannya bahwa hadis tentang tawassul dengan jah Rasulullah SAW adalah hadis yang batil, yang tidak ada asalnya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz, dan demikian penanya, dan juga ini jawaban kepada beberapa pertanyaan yang sama di pesan singkat, jazakallahu khairan. Dan kita angkat kembali, ada satu penanya di Ciputat dengan Bapak Rosid, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya, tadi saya yang berjumatan khutbahnya dilakukan oleh seorang yang mengaku ahli tasawuf itu tadi. Ya, di mana ceritanya ada seorang yang dikirim ke neraka oleh malaikat, kemudian orang tersebut menoleh ke belakang dan berteriak, saya tidak menyangka bahwa Allah akan memasukkan saya ke neraka, katanya, karena Allah itu Rahman Rahim, kan, gitu. Nah, dengan itu akhirnya dia nggak jadi neraka. Kemudian di khotib tersebut menyampaikan sebuah hadis yang artinya Allah itu tergantung dari prasangka hambanya gitu. Nah, ini dari sini sohe, betul ibu saja. Tapi ini sering saya dengar. Tapi kadang-kadang dipakai untuk kegiatan apa saja, karena dia punya prasangka yang baik, tentu Allah juga akan menerima gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Silakan. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Hadis ya. Yang disebutkan oleh Bapak tadi berbunyi ana inda dhanni abdi bi, ya, aku mengikuti persangkaan hambaku ya kepadaku. Hadis itu ya termasuk hadis yang sahih, ya, dan itu termasuk hadis qudsi. Akan tetapi tentunya kita harus memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang benar. Sabda firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hamba-Ku kepadaku. Ya. Pertama, bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban hamba adalah berhusnudzon kepada Allah. Bahwa Allah akan mengikuti persangkaan hambanya. Kalau hamba menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya, ya Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau misalnya hambanya menyangka bahwa Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan ampuni dosanya. Namun itu pun juga harus diikat oleh hadis-hadis yang lain tentunya. Ya, apa itu? Ya, seperti dosa-dosa tersebut adalah bukan dosa-dosa yang sifatnya mengeluarkan pelakunya dari milatul Islam. Yang kedua, ya, dia hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya perintah-perintah dalam Al-Qur'an dan hadis untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Memang betul, ya, seorang hamba itu hendaknya apa? Allah itu mengikuti persangkaan hamba kepada Allah. Tapi kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang sangat bagus sekali, Ighathatul Lahfan, Ad-Da'wa Dawa, bahwa persangkaan yang baik seorang hamba kepada Allah mengharuskan adanya apa? Ya, amal. Kalau seorang hamba berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu akan mengampuni dirinya, maka persangkaan ini harusnya menimbulkan rasa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kata beliau, maghrur, orang tertipu. Ya, orang yang ya berbaik sangka kepada Allah, ya, tapi berbuat maksiat terus-menerus. Ah, saya yakin Allah mengampuni dosa saya. Maka kata beliau, ini penempatan hadis bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena orang yang mengatakan, ah, saya yakin Allah mengampuni dosa saya, tapi dia terus-menerus berbuat maksiat, ini bukan berbaik sangka kepada Allah, tapi ini mimbab istihza, memperolok Allah. Ya, seperti ini tidak dibenarkan, ya. Makanya tentunya konsekuensi daripada apa namanya berbaik sangka kepada Allah adalah beramal, ya, dan menjauhi ya perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cerita tadi, ya, tidak diketahui jelunturungnya kemana. Terlebih orang-orang tasawuf itu orang-orang yang tidak pernah memperhatikan kesahihan hadis. Yang penting cerita itu benar atau yang menurutnya dia baik, bagus, dibawakan juga tanpa melihat ya, ya, kesahihannya ataupun kebenarannya. Ya. Maka seseorang misalnya yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka, lalu kemudian dia mengatakan, ya, aku tidak menyangka Allah Subhanahu wa taala rahim, ya, aku akan masuk surga sementara aku ini rahim dan rahman. Ya, masuk neraka sementara ya Allah kan rahim dan rahman. Seakan-akan memberikan sinyal kepada kita, isyarat, ya, kisah ini, saya dulu berbuat maksiat ya terus menerus, tapi saya yakin Allah itu Rahman dan Rahim. Ternyata persangkaan baiknya itu malah menjadikan dia terus berbuat maksiat. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ini hakikatnya bukan persangkaan yang baik, ini memperolok Allah. Sebab orang yang berbaik sangka kepada Allah pastilah terrealisasi dalam amalan. Ya, berupa ia taubat kepada Allah, dia meninggalkan kemaksiatan, itu ya konsekuensi daripada orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali dari penanya di telepon, ada Bapak Nazar di Jambi, Ustaz. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya sebelumnya mau cerita dulu. Baru-baru ini telah meninggal Kiai Haji Ali di Kuala Jambi, yang mana beliau dikenal sebagai ulama yang baik akhlaknya, kesabarannya, dan beliau ahli zikir. Di saat beliau meninggal, itu banyak sekali yang menyolatkan. Bahkan negara ulama negara tetangga pun datang. Dan beliau disolatkan sampai 10 kali. Apakah itu boleh? Itu yang pertama. Kedua, pertama ya, yang kedua, di saat beliau keluar dari rumah sakit dan akan dibawa ke kediaman beliau, itu dipercaya oleh orang-orang ada awan yang menggumpal yang berbentuk nama Allah Apakah ada yang demikian di zaman sekarang ini? Taib. Itu saja, Pak? Ya, itu saja. Taib. Jazakallah khair. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya kita mendoakan mudah-mudahan Bapak Kiai tersebut ya diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan derajat yang tinggi. Demikian pula dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya padanya dan diangkat derajatnya. Serta diampuni dosa-dosanya. Pertama, bahwa mensolatkan mayat berkali-kali itu dahulu Rasulullah ketika meninggal dunia, para sahabat saling bergantian untuk mensolatkan beliau. Iya. Apa bergantian untuk mensolatkan beliau? Berarti disolatkan lebih dari 10 kali. Maka seperti ini tidak apa-apa. Misalnya seseorang datang belum sempat mensolatkan, ya solat mensolatkan. Kemudian datang lagi yang lain bikin lagi ya solat. Apa sholat jenazah lagi, itu tidak apa-apa karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Adapun persangkaan orang awam ya bahwa ketika di bawah ini ada awan menggumpal di atas bertuliskan Allah, ya terkadang akhi ya namanya orang-orang awam tuh bikin cerita-cerita yang masya Allah berlebih-lebihan terhadap seseorang ya, sikap-sikap gulu ya yang sikap berlebih-lebihan itu terkadang menyebabkan terkadang membuat kisah-kisah atau cerita-cerita yang dibikin-bikin. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Ya, karena apa namanya? Kalau misalnya semua orang memang meyakini bahwa apa mereka melihat dengan mata kepala mereka, betul terlihat. Ya, semuanya. Maka ya kita katakan betul. Ya. Barangkali si kiai ini selama hidupnya adalah orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Ya, yang sangat takut kepada Allah, menjauhi kemaksiatan dan yang lainnya. Ini sebagai sebuah apa namanya? Penghormatan Allah terhadap dia. Dan bisa jadi itu adalah merupakan ujian buat orang-orang awam. Ya, karena terkadang orang awam dengan keawamannya ketika melihat hal-hal seperti itu malah ditalbis oleh iblis. Iblis masuk dan mengatakan, wah ini ya sudah tingkat wali. Akhirnya apa yang terjadi? Menyeret kepada pengagungan terhadap kuburannya. Akhirnya apa? Bertawassul. Akhirnya apa? Berbuat kesyirikan. Na'udzubillah nas'alallaha assalamata wal afiyah. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ketika orang-orang solehnya mati meninggal dunia, apa yang terjadi oleh kaumnya digambar, dibikin patung. Ya, sikap berlebihan ini akhirnya malah menyeret kepada perbuatan kesyirikan. Nah. Demikian Bapak Nazar di Jambi, jazakallah khair atas pertanyaannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk berkaitan dengan status hadis Ustaz. Yang pertama dari Ummu Tari di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang kesahihan hadis. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan diberi petunjuk dalam urusan agama. Dan saya dan Nabi hanya membagi, sedangkan Allah yang memberi. Dan umat ini senantiasa menegakkan atas perintah Allah, oleh karena itu tidak akan membahayakan pada mereka pemimpin atau khalifah mereka sampai urusan Allah datang, insyaallah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya terhadap hadis ini dan bagaimana statusnya, jazakallah khair. Hadis ini jelas sahih, dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dalam terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan ia di dalam agama. Ya. Dan aku ini hanyalah membagi-bagikan. Ya, lupa saya ya tentang keadaan apa namanya hadis tersebut secara lengkapnya. Yang jelas, ya pertama, bahwa hadis ini sahih. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan ya kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Ya, Allah akan faqihkan ia di dalam di dalam agama ini sebagai tanda bahwa seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difakihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan difahamkan dia tentang agama, dengan dijadikan dia mau untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan dijadikan dia mau mengamalkan apa namanya, ya, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun sabda Rasulullah setelahnya, wa innama ana qasimun, sesungguhnya aku hanyalah pembagi. Wallahu mu'ti, wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Walan tazalu hadhihi al-ummah qa'imah ala amrillah. Dan umat ini akan senantiasa ada dalam umat ini orang yang tegak di atas perintah Allah. La yadhurru man khalafahum. Tidak akan bermudarat kepada mereka orang yang menyelisih mereka. Tadi sedikit ada kesalahan terjemah, ya. Tidak akan memberikan mudarat kepada mereka orang yang menyelisih mereka sampai datangnya perintah Allah, dalam satu riwayat itu datangnya hari kiamat. Ya. Artinya bahwa akan senantiasa ada sekelompok dari umat Islam ini tetap di atas ya kebenaran al-haq. Dan ini merupakan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa ya senantiasa akan terus ada di setiap zaman itu kelompok-kelompok yang tampak ya tegak di atas kebenaran, hujah-hujah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang senantiasa berpegang kepada ya kebenaran itu. Ya, ini tentunya kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang senantiasa berpegang kepada kebenaran itu. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan berkenaan dengan status hadis. Ada penanya kita yang bertanya tentang keabsahan hadis yang berbunyi idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apakah makna riyadil jannah ini, Ustaz? Dan kemudian pertanyaan keabsahannya dari Abu Aisyah di Bogor. Jazakallahu khair. Seingat saya, itu bukan sabda Rasulullah, ya. Ya, tapi perkataan seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya. Idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian apa namanya melewati riyadul jannah, taman-taman surga, maka singgahlah. Ya. pertama, bahwasannya yang dimaksud dengan riyadul jannah, apa itu taman-taman surga, maksudnya adalah majalisul ilm, karena ditafsirkan oleh Abdul Mas'ud sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih. Ya, dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih, bahwa yang dimaksud dengan riyadul jannah yaitu adalah majalisul ilm, hilakul fiqh, halaqah ya fikih. Ya. Yang kedua, bahwa hadis ini ternyata dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Ya, dan Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan dari hadis ya Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Qal wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul dzikr. Apabila kalian ya melewati riyadul jannah, apa namanya, taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah. Kemudian mereka bertanya, tahukah kalian, Rasul bersabda, tahukah kalian apa itu taman-taman surga? Maka Rasul SAW bersabda, hilaku dzikr, halaku halaku dzikir. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Apa yang dimaksud dengan halaku dzikir? Apakah halaku dzikir yang dimaksud di sini adalah orang yang berzikir berjamaah ramai-ramai gitu dengan satu suara dan dikomandai seseorang? Tentu tidak, karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih menyebutkan riwayat Anas bin Malik mengenai makna majlis zikir, di mana beliau menafsirkan majlis zikir atau hilaku zikir itu adalah yaitu majalisul fiqh, yaitu majlis-majlis fiqih, ya. dan itu yang lebih yang benar ya. Allahu a'lam. Tayyib saja, jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya, ada sebagian kelompok jamaah yang menyebutkan atau membawakan satu perkataan, barang siapa yang berpikir sejenak, Afonsat, ya, yang mengatakan bahwa berpikir sejenak lebih baik atau lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Apakah status perkataan ini, Ustaz, dan apakah benar apabila disandarkan kepada Rasulullah? Jazakallah khair. Hadis ini dinyatakan oleh sebagian ulama yang saya ingat, ya, Syekh Al-Albani juga dan yang lainnya, sebagai hadis yang tidak ada asalnya atau hadis palsu. Ya, bahwa berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maka hadis-hadis seperti ini, ya akhi, tidak bisa dijadikan, tidak boleh diamalkan, karena yang pertama bahwa, ya, apabila hadis telah diketahui akan ketidaksahihannya, apalagi hadis tersebut dinyatakan ya palsu, maka pada waktu itu, ya, mengamalkannya termasuk berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi meyakini kebenaran daripada hadis itu dan menyatakan bahwa ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua, bahwa berpikir memang betul, ya, kalau ternyata berpikir itu adalah dalam rangka memikirkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada riwayat-riwayat seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ya, menuntut ilmu sesaat itu lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Ya, menuntut ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Namun terkadang, ya, hadis seperti ini difahami dengan pemahaman aneh, yaitu untuk berpikir merenung, sehingga sebagian orang ada yang, ya, berpaling dari menuntut ilmu daripada duduk di majelis ilmu, akhirnya dia berpikir merenung aja, ya, dengan harapan bisa mendapatkan wangsit ataupun ilham ataupun yang lainnya. Ini sudah jelas, ya, akhi, sebuah perkataan atau pemahaman yang biasanya berasal dari tasawuf, ya. Maka seperti ini tentu sangat bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk ya, menuntut ilmu. Seperti Rasulullah bersabda, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib saja, jazakallahu khair. Kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ada di mana saja berada. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Dengan siapa, Pak? Di mana? Ini dari Bapak Arsad. Di mana? Ulujahin. Tayyib, silakan, Pak Arsad. Ini mau saya menanyai masalah hadis-hadis masalah azab kubur, Pak. Karena ada satu kelompok di sini dia mengingkari azab kubur, katanya bertentangan dengan Al-Qur'an gitu. Apakah hadis-hadis azab kubur itu sahih, apakah itu lemah hadisnya, Pak? Iya, itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Arsyad. Silakan, Pak. Hadis azab kubur dinyatakan sebagai hadis yang mutawatir oleh banyak ulama dari kalangan ahli hadis seperti Al-Imam As-Suyuti, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Dan Syekh Al-Albani memastikan akan kemutawatiran hadis itu. Dan hadis mutawatir itu, ya, adalah hadis yang sangat sahih. Adapun klaim yang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran, ayat berapa, di mana? Ya, karena yang pertama bahwa yang paling tahu tentang makna-makna ayat Al-Quran adalah Rasulullah. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa hadis bertentangan dengan Al-Quran, ya, maka yang harus kita tuduh adalah pemahamannya terlebih dahulu. Sebab kenapa? Karena, ya, orang yang paling faham tentang Al-Quran adalah Rasulullah. Terutama, ya, hadis-hadis tentang azab kubur itu sampai derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih, ya, dengan sanad-sanad yang sahih, diantaranya yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya, diantaranya Rasulullah sabda, ta'awadhu min azabil qabr, ya, berlindunglah kalian dari azab kubur. Dan Rasulullah SAW apabila di akhir solat, beliau berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, maka orang yang mengatakan hadis itu dhaif atau bertentangan dengan Al-Qur'an, ini saya kira pemahamannya yang harus disalahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, justru Al-Qur'an menetapkan. Iya. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu ya bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, maka Rasulullah menafsirkan ya bahwa Allah memberikan pengokohan kepada seorang hamba dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Dan di akhirat kata Rasulullah yaitu seseorang hamba ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, kemudian dia menjawab, dia bersyahadat la ilaha illallah. Nah, ini fitnah kubur namanya, dan fitnah kubur itu ya hak. Ya oleh karena itu tidak bertentangan sama sekali dalam Al-Quran dengan hadis, karena hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Makanya kata para ulama, as-sunnah tufassil Al-Quran, sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Pak Arsyad, dan kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar kita di rumah. Ada Pak Rizal di Pamulang. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanyakan, kebetulan ini kejadiannya pada orang tua Ana. Itu setiap setahun sekali itu ada namanya sholat 40 gitu Ustaz. Sholat 40 itu selama 40 itu berjamaah di masjid atau di musola. Itu apakah hukumnya ada atau bagaimana cara Ana memberitahukan kepada orang tua? Kebetulan dia di Batam sekarang nih Pak Ustaz. Nah, itu saja Pak. Nah, satu lagi gimana radio di Batam itu, radio Ahlussunnah Wal Jamaah, gelombangnya ada gelombang berapa? Minta tolong dikasih tahu Pak Ustaz. Assalamualaikum, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang disebutkan dalam hadis yang di Sahih Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa yang disebutkan dalam hadis itu, siapa yang mendapatkan takbiratul ihram imam selama 40 hari di berturut-turut, maka ditulis untuknya ya lepas dari dua perkara. Ya, dia akan lepas dari dua perkara. Yang pertama itu lepas dari kemunafikan. Ya, dia lepas dari penyakit nifak kata Rasulullah. Mungkin orang ini memahami ya berarti ya kita ini ada 40 harian. Nah, pemahaman hadis seperti ini jelas pemahaman yang tidak benar. Karena ya untuk memahami hadis seperti itu, apa hadis itu dengan pemahaman seperti tadi, butuh kepada contoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Apakah ada setiap tahunnya Rasul dan para sahabatnya ya, dikenal dengan sholat 40 harian? Ya, dengan berjamaah seperti itu. Tidak demikian. Ya Rasulullah hanya sebatas memberikan anjuran bahwa kita ini berusahalah untuk semaksimal mungkin untuk bisa menghadiri sholat berjamaah di awalnya, yaitu ya menghadiri takbiratul ihramnya imam. Nah, siapa yang mendapatkannya kata Rasulullah, maka dia akan ya terlepas dari penyakit kemunafikan itu. Subhanallah, ini jelas pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh difahami dan pemahaman yang seperti tadi, karena tidak ada satupun sahabat yang memahami, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Bahkan kalau kita yang memeriksa kitab-kitab para ya ulama fiqih, tidak pernah kita dengar satupun dalam kitab-kitab fiqih yang disebutkan ada namanya sholat 40 harian setahun sekali. Ya subhanallah. Ya kalau itu ada, tentu para ulama sudah lebih jauh lebih mengetahui dari kita, karena mereka yang lebih paham tentang agama kita ini. Nah. Baik, demikian Bapak Rizal, dan untuk pertanyaan kedua, Radio Batam yang ada di Batam, Anda bisa simak dan dengarkan Radio Hang FM yang mengudara di 106 FM Batam. Kita angkat kembali, ada satu pertanyaan dari pendengar kita di rumah, Bapak Ali di Tangerang. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan Ustaz, masalah bahasa ya. Itu kata-kata talak bagi yang mampu mengucapkan secara lisanul Arab, apakah tidak boleh dengan kata-kata lain, harus dengan kata-kata lisanul Arab Ustaz? Nah, itu saja Pak. Ya, itu aja. Baik, jazakallah khair ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak demikian Bapak ya, karena segala sesuatu ucapan yang menunjukkan kepada makna talak, maka itu dianggap talak. Seperti talak bahasa Indonesia cerai. Maka kata cerai itu ya, kalau ada orang mengatakan saya cerai kamu, maka jatuh talak walaupun dengan bahasa Indonesia. Iya, karena ya para ulama menyebutkan bahwa yang terpenting yang dianggap adalah maknanya, bukan sebatas lafadznya. Memang ya kata para ulama, kalau lafadz-lafadz yang sharih, yang tegas jelas menunjukkan kepada talak, maka ya walaupun dia mengucapkannya dengan tanpa niat tetap jatuh talak. Namun untuk lafadz-lafadz kinayah, kiasan, ini membutuhkan kepada niat. Seperti contoh misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, pulang kamu ke rumah ibumu atau ayahmu. Kata para ulama, apa niat dia mengucapkan begitu? Kalau niat dia untuk talak, jatuh talak. Tapi kalau dia, ya, niatnya tidak untuk talak, sebatas menyuruh pulang aja, yang tidak jatuh talak. Ya. Maka ini dikembalikan kepada hadis innamal a'malu binniyat. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya ya, ketika Rasulullah SAW menikahi seorang wanita, kemudian Rasulullah dukhul masuk kepadanya, tiba-tiba wanita itu berkata, "A'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu." Maka Rasulullah SAW laqad uthi bi 'azim, ya kamu sudah berlindung kepada Allah yang Maha Agung, in haqqi bi ahliki, kalau begitu kamu pulanglah ke rumahmu. Ya, artinya mentalak. Dalam hadis lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memutuskan untuk supaya memboikot Ka'ab bin Malik dan ya dua orang lagi yang tidak ikut pada waktu itu perang ya karena tidak ada uzur, maka Rasulullah menyuruh agar mereka bertiga ya menjauhi istri-istrinya. Maka Ka'ab berkata kepada istrinya, "Ilhaqi bi ahliki, pergi pulanglah, pulanglah kamu ke ya ke rumah orang tuamu." Artinya disuruh pulang karena Rasulullah menyuruhku untuk tidak mendekati dirimu, tapi tidak jatuh talak. Makanya kata-kata yang tidak sharih, yang tidak jelas menunjukkan kepada talak, itu butuh kepada niat. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Dan demikian Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkenaan dengan hadis kembali, Ustaz, dari pendengar kita. Bagaimana dengan hadis yang menerangkan salat Jumat bagi wanita waktu di Mekah atau Madinah, wanita juga salat Jumat di sana, Ustaz? Jazakallah khair. Pertama, bahwa wanita itu tidak wajib sholat Jumat dengan ijma' kesepakatan para ulama. Ya. Akan tetapi, kalau ternyata ia sholat, ikut sholat Jumat, ya, seperti di Masjidil Haram ketika dia sedang umrah atau haji, ya, maka pada waktu itu gugur darinya sholat zuhur. Karena dia sudah ikut sholat Jumat. Ya. Karena kata-kata tidak wajib ikut, bukan berarti tidak boleh ikut. Maka kalau wanita itu ya ikut sholat Jumat, maka tetap dia sholat dua rakaat seperti halnya imam sholat Jumat, dan gugur darinya kewajiban sholat zuhur. Nah. Jazakallah khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat penanya dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon doanya agar anda ditetapkan di atas sunnah, di mana pada saat ini ada dua kelompok yang anda hadapi. Yang pertama menuduh saya tidak afwan, menuduh saya mengharamkan tahlilan atau mengharamkan salawat dan tidak ikut ke dalam ritual-ritual ibadah yang dahulu anda ikuti. Dan kelompok yang kedua menuduh anda sebagai seorang sururi. Bagaimanakah menjelaskan terhadap fitnah tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Kewajiban antum sebagai penuntut ilmu adalah terus berjalan menuntut ilmu Allah. Carilah kebenaran yang hak. Jangan gubris tuduhan-tuduhan yang menghampiri diri antum. Ya. Yeah. Niatkan bahwa antum mencari keridhaan Allah. Niatkan bahwa antum mencari kebenaran. Ya. Adapun orang berkata apa, terserah. Ya. Jangan kemudian kita hanya karena tuduhan-tuduhan ataupun cibiran-cibiran seperti itu akhirnya menjadikan kita goyah dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, seorang penuntut ilmu di awal yang menuntutnya, jangan ya terpengaruh oleh cibiran-cibiran seperti itu. Jangan pula ia memperhatikan terlalu, ia disibukkan dan memikirkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Biarlah. Ya, seperti sebuah pepatah mengatakan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah. Jazakallah khair, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada antum dan kita semua. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki hobi mengoleksi benda-benda seperti pedang, pisau, kujang rencong Aceh, batu akik dan lain-lain. Namun di antara benda-benda tersebut hasil dari pada mengambil secara gaib yang tentu melalui lewat bantuan orang pintar, Ustaz. Apa hukumnya? Dan bila haram, bagaimana cara memusnahkannya dari Pakmin di Bekasi? Segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan harus dimusnahkan. Ya, oleh karena itu, kalau kita perhatikan di zaman Salafun Salih, ya seperti Umar bin Khattab memusnahkan semua perkara-perkara yang ya bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Ya, sebuah contoh misalnya ketika Umar melihat ada orang-orang yang berusaha sholat di sebuah pohon yang dikatanya disebutkan bahwa pohon itu adalah pohon dahulu Rasulullah mengambil perdamaian apa perjanjian ya bayat bayatur ridwan. Maka Umar pun memerintahkan untuk menebang pohon itu. Ya, ini sebuah contoh dari Salafun Salih untuk menghanguskan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Seperti senjata-senjata yang antum sebutkan, ya pedang yang katanya berasal dari ya gaib. Pertama, mendatangi dukun itu sendiri hukumnya dosa besar di sisi Allah. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ataka kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkan perkataannya, maka dia sungguh telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kufur, ya. Maka dari itu, ya, yang lebih baik karena dikhawatirkan malah seperti itu malah menjerumuskan kepada kesyirikan, dimusnahkan saja. Ya Allah, Allah. Nah. Jazakallah khair. Kita angkat kembali, Ustaz, pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari beberapa kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Kutub Sunan, mana yang harus kita dahulukan untuk kita kaji? Dan apakah kitab Fadhail Amal yang ditulis oleh Maulana Zakaria bisa dijadikan rujukan? Karena seringkali ana simak dan dengarkan pembacanya tidak menyebutkan status daripada hadis yang disebutkan tersebut, Ustaz. Jazakallah khair. Tentu Sahih Bukhari dan Muslim lebih kita dahulukan. Kenapa? Karena dua kitab ini telah disepakati oleh para ulama akan kesahihan dan keagungannya, terutama Sahih Bukhari. Namun tentunya seorang penuntut ilmu hendaknya memulai dari kitab-kitab yang mukhtasar dulu, yang lebih kecil ya, seperti Arba'in Nawawiyah, kemudian naik ya misalnya Riyadhus Shalihin ya. Baru kemudian kita ya ke Sahih Bukhari. Ya. Adapun kitab yang disebutkan tadi Fadhail Amal itu banyak disebutkan di situ hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif, walaupun juga banyak hadis-hadis yang sahih. Ya, maka dari itu orang yang ingin membaca kitab tersebut wajib dia memahami dulu dan memilah-milah antara yang sahih dan yang dhaif. Tidak boleh langsung ditelan begitu karena dia khawatirkan akan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa kita ketika belajar hadis tidak boleh kita ya pahami sendiri, harus merujuk ya kitab-kitab para ulama atau duduk bersimpuh di hadapan seorang alim yang paham tentang makna-makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika kita mempelajari hadis ya usahakan rujuk kepada kitab-kitab para ulama seperti ya Sahih Bukhari telah disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, atau Al-Hafidh Ibn Rajab juga dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bari dengan judul yang sama ya, atau Al-Imam Al-Qastolani dan yang lainnya. Imam Sahih Muslim telah disyarah juga oleh Imam An-Nawawi ya, demikian pula Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya. Maka coba kita ya rujuk bagaimana para ulama menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ya terjerumus kepada pemahaman yang salah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama bahwa ya belajar hadis termasuk Al-Qur'an dan hadis itu harus sifatnya talaqqi. Apa itu talaqqi? Kita harus ya bersimpuh di hadapan seorang guru yang betul-betul alim dan betul-betul memahami tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makna-maknanya. Nah, jazakallah khair Ustaz. Dan kita angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Ada Pak Kurniawan di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ana baru mengenal dakwah yang hak ini dan ana masih awam terhadap ilmu syar'i. Di dalam khutbah Jumat khatib tadi menyampaikan bahwa kita harus mencapai derajat tarikat hakikat dan ma'rifat Ustaz untuk menjadi wali Allah. Yang ingin ana tanyakan, apakah yang dimaksud dengan tarikat hakikat dan ma'rifat tersebut dan apakah kita harus seluruhnya mengikuti jalan ini? Jazakallah khair. Ya akhi, untuk menjadi wali Allah tidak seperti ya atau tidak seberat ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf. Karena pemahaman atau mafhum wali menurut Ahlus Sunnah dan mafhum wali menurut tasawuf ini sangat jauh berbeda. Kenapa? Ahlus Sunnah memahami bahwa wali Allah itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Berdasarkan firman Allah dalam surat dalam Al-Qur'an, ya, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ya, ketahuilah wali-wali Allah itu tidak akan merasa sedih pada hari kiamat, tidak pula mereka merasa takut. Ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka Ahlus Sunnah mempunyai keyakinan bahwa setiap mereka yang beriman dan bertakwa Allah kepada Allah itulah wali. Yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah wali. Sementara tasawuf punya keyakinan bahwa untuk menjadi wali itu harus ia menyiksa diri dengan wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, ya, dengan cara zikir-zikir tertentu sehingga kemudian mereka pun pingsan yang disebut dengan fana, ya. Dan bahkan mereka mempunyai keyakinan sebelum tahap wali mereka, ya, melewati sebuah tahap, ya, yang katanya terkadang aneh orangnya. Kalau di Indonesia itu dikenal dengan istilah majedub, ya. Mereka tuh punya keyakinan majedub ini, ya, aneh. Dan tapi setiap yang dikatakannya pasti terjadi. Wah, ini tanda-tanda ciri-ciri dia itu akan menjadi wali. Ya, biasanya agak sedeng dikit. Ya, makanya ikhwatul Islam, ya, perkara-perkara seperti ini sangat aneh sekali. Bahkan dalam dunia tasawuf, orang yang sudah sampai kepada derajat wali, ya, super kepada derajat hakikat, itu sudah tidak perlu lagi menjalankan syariat. Ya, memang keadaan di dalam dunia tasawuf seperti itu. Ya, sehingga mereka terkadang tidak sholat. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Apa katanya? Kamu belum tahu. Kamu itu belum tingkatannya dengan saya. Saya ini sholatnya di Mekah dan yang lainnya. Subhanallah. Ya, karena keyakinan mereka bahwa, ya, kalau orang sudah sampai kepada derajat hakikat, maka tidak butuh lagi kepada syariat. Katanya para rasul itu hanya menyampaikan syariat. Adapun yang mengetahui hakikat hanya imam-imam mereka. Ya, tidak diberitahu kepada Rasulullah. Makanya kaum tasawuf mempunyai keyakinan wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Makanya dari itu Ibnu Hajar mengatakan, ya, orang yang mengatakan seperti itu zindiq. Ya, hakikatnya mereka orang-orang munafik. Na'udzubillah. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Dan demikian Bapak yang bertanya di Cirebon, semoga Allah memberikan keistiqomahan di atas sunnah. Kita angkat kembali, Ustaz, dari Abu Thariq di Depok. Ada pertanyaan, silahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, Ustaz, ada seorang Ustaz, ya, katakan Habib, yang menjelaskan bahwa ada hadis bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki itu oleh Sidoi, walaupun dari Bukhari Muslim, karena bertentangan dengan penciptaan manusia yang berasal dari setetes air yang hina. Apakah hadis ini benar? Kalau saya meyakini ini sahih. Apakah benar kedudukan seperti itu, Ustaz? Nah, itu saja, Pak. Ada satu lagi. Yeah. Masalah salat taubat. Saya mendengarkan juga. Saya belum pernah menemukan di kitab Al-Wajid, juga belum ada. Dan beberapa kitab belum ada dijelaskan tentang salat taubat. Apakah ada salat taubat, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Silakan. Ini terkadang penyakit, ya, dari orang-orang yang merasa dirinya kiai ataupun ini, ya, jangan seenaknya saja untuk menilai suatu hadis itu dhaif gara-gara bertentangan dengan Al-Quran, sementara para ulama semuanya mensahihkannya. Seperti, ya, hadis tadi, hadis itu disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis itu apa namanya, disahihkan oleh para ulama ul-Islam dari zaman ke zaman. Lalu seenaknya dia mengatakan hadisnya dhaif. Seakan-akan, ya, secara lisan halnya dia berkata, itu ulama enggak becus semuanya. Itu para ahli hadis itu enggak paham. Ya. Jadi semua ribuan ulama dianggap salah semuanya, padahal mereka sudah bersepakat akan kesahihan hadis itu. Kemudian dia mengklaim dengan mudahnya, dia mengatakan hadis ini dhaif dengan karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya akhi, siapa yang berhak untuk disalahkan pemahamannya? Mungkinkah para ulama yang ribuan itu, ya, dari zaman ke zaman menyesuaikan hadis dan mencari sanadnya dan mengimaninya, ternyata, ya, ada seorang yang mengaku dirinya habib dengan mudah menyalahkan para ulama dengan klaim katanya bertentangan dengan Al-Quran? Siapa yang lebih berhak diterima pemahamannya? Ya, pemahaman Imam Bukhari dan Muslim atau Habib ini? Ya, siapa yang lebih berhak diterima pemahamannya? Pemahaman para ulama hadis dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu tanpa ada perselisihan, ataukah seorang yang disebut, ya, mengaku dirinya Habib atau Kiai ini? Subhanallah, ini sebuah, ya, penghinaan terhadap para ulama. Ini jelas, ya, apa namanya, sebuah tindakan yang apa namanya, ya, ngaco, saya katakan ngaco, ya, terpaksa saya katakan dengan kata-kata sedikit keras karena memang tindakan ini sangat-sangat aneh sekali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Memang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan, ya, manusia dari sari pati. Dan Allah menciptakan Nabi Adam itu, ya, dari tanah. Akan tetapi, ya, apa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari sari pati itu ketika ada pasangannya? Nah, Nabi Adam sendirian tidak ada pasangan. Dengan sari pati siapa Allah ciptakan Hawa? Iya. Jadi sebetulnya hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran sama sekali. Karena ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari sari pati, air mani, itu ketika ada pasangannya itu wanita. Iya, maka keturunan Nabi Adam semuanya dari air mani. Adapun anak Adam diciptakan dari tanah. Adapun Hawa, Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya Hawa itu diciptakan dari, ya, dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling pengkok itu adalah yang paling atas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Coba silakan, ya, periksa kitab ulama hadis mana yang menyatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Silakan. Kitab mana, di kitab mana, ulama siapa di zaman dahulu, dari zaman ke zaman, yang mengatakan bahwa hadis itu tentang Al-Quran? Iya, ima pendapat semua ulama itu yang salah, atau orang yang mengatakan, yang merasa dirinya Habib ini yang salah. Tentu menyalahkan satu orang lebih berhak daripada menyalahkan ribuan orang. Nah, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, setelah taubat nanti. Adapun salat taubat dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan muhakkiknya yaitu Syekh Syu'aib Al-Na'ud menyatakan hadisnya hasan. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, ada satu penanya pendengar kita di Senin, Jakarta. Silakan, Bapak. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallahu. Nah, ini Ustaz, jika kita perhatikan dalil-dalil yang ada di Quran hadis itu ada definisi-definisi secara bahasa dan syar'i. Dan saya pernah mendengar bahwa arti azan itu sih pemberitahuan atau pengumuman, terus arti komat artinya panggilan. Pengumuman, kalau secara syar'i azan itu artinya pengumuman telah masuknya waktu sholat fardu 5 waktu. Sedangkan komat adalah panggilan akan dimulainya sholat fardu 5 waktu. Juga arti yang lain seperti sholat, dibahas kata soli artinya doa. Terus secara syar'i sholat artinya suatu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, saya tanyakan definisi-definisi ini dari mana ya sumbernya? Apakah dari hadis atau dari perkataan ulama? Dan apakah ini dijadikan hujah untuk membantah orang yang memakai ajaran sholat itu di kuburan dan juga melafazkan niat sholat? Jazakallah khair. Silakan. Pertama, Pak, bahwa yang pertama kali yang memberikan definisi itu Rasulullah. Dalam artian definisi itu, ya, asalnya dari Rasulullah. Dalam artian maksudnya kata-kata apa mendefinisikan sesuatu itu Rasulullah yang mengajarkan. Ketika Rasulullah SAW mendefinisikan apa ghibah, atadruna bal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Iya. Ghibah itu kamu menyebutkan saudaramu apa-apa yang dia tidak suka di belakangnya. Bukankah di sini Rasulullah sedang mendefinisikan ghibah? Namun, ya, di zaman Rasulullah tidak semua didefinisikan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah memberikan definisi itu ketika ada perkara yang samar terhadap para sahabat. Baru Rasulullah berikan definisinya. Tapi kalau perkara itu memang sudah paham semuanya, sudah mafhum semuanya, ya Rasulullah tidak perlu memberikan definisi, karena para sahabat memang pendekar-pendekar bahasa Arab semua. Ya fasih orangnya. Dan mereka bisa membedakan mana ya secara bahasa dan mana secara istilah. Sebuah contoh misalnya firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat. Semua sahabat memahami salat yang dimaksud adalah salat secara istilah. Adapun firman Allah, ya, ya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, salli alaihim. Kata para sahabat semua mempunyai pemahaman bahwa salli alaihim ay ud'uhum. Ya ud'u lahum, doakan mereka. Ya, kenapa? Karena redaksi menunjukkan kepada hal itu. Sehingga, ya, para ulama kemudian di belakang hari, ya setelah memeriksa, meneliti dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa makna-makna itu ada tiga makna. Yang pertama makna secara syariat, yang kedua makna secara bahasa, dan yang ketiga adalah makna secara adat istiadat. Makna secara adat, ya, contohnya lafaz ghaid. Kata-kata ghaid, ya, itu secara bahasa Arab artinya sesuatu yang kosong dari suatu tempat. Tapi kemudian menjadi sebuah kebiasaan orang-orang Arab bahwa ghait itu untuk tempat buang air. Iya. Nah, kaidah usul fikih kemudian para ulama ya menyebutkan bahwa apabila makna-makna ini saling bertentangan dan bertabrakan, maka yang lebih diunggulkan adalah makna secara syar'i. Tidak boleh dibawa kepada makna secara bahasa Arab kecuali apabila siyak atau redaksinya menunjukkan kepada hal itu. Demikian pula kalau makna secara adat dengan makna secara bahasa bertabrakan, maka makna secara adat lebih dahulukan. Nah, ini yang disebutkan dalam kaidah-kaidah usul fikih, ya, dan disepakati oleh para ulama tentunya tentang masalah ini. Maka kalau Anda berkata kepada saya, apakah definisi seperti ini dijadikan hujah? Naam. Ya, karena keadaannya dan kenyataannya memang demikian. Hampir segala sesuatu ada maknanya secara bahasa dan ada maknanya secara istilah. Dan pembedaan ini sangat penting dan sangat urgen sekali, supaya tidak ada pemutarbalikan makna dan pemahaman yang salah seperti yang difahami oleh orang liberal. Katanya sholat itu cukup berdoa saja. Ya, padahal itu makna secara bahasa. Padahal ada makna lain secara syar'i. Dan kaidah mengatakan apabila makna bahasa dan syar'i bertabrakan, maka lebih didahulukan makna syar'i. Ya, bid'ah juga ada secara bahasa dan ada secara istilah. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, ini adalah perkara yang sudah diijmakan atau disepakati oleh para ulama, ya, tentang makna-makna seperti ini. Ya Allah alam, saya kira cukup ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.